Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Kaum muslimin dan muslimah mendengar Radio Muslim Jogja, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan sebagai materi mukaddimah dalam acara kita dalam kesempatan malam hari ini. Kembali kita lanjutkan membaca sejumlah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam kitab nikah dari kitab At-Tarhib wa Tarhib karya Al-Hafidh Abdul Azim Ibn Abdul Qawi Al-Mundiri rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita masih di bab tentang bahayanya tidak menundukkan pandangan, melepas pandangan, dan bahayanya berduaan dengan lawan jenis. Hadis berikutnya, hadis yang ke-6 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali, dan perkataan Nabi kepada salah satu sahabat itu berlaku untuk semua umatnya. Nabi mengatakan, ya Ali, wahai Ali, innalaka kanzan fil jannah, sesungguhnya bagimu perbendaraan di surga, yaitu nikmat yang disimpan dan disiapkan untukmu di dalam surga. Wa innaka dzulqarnainha, dan sesungguhnya engkau adalah dzulqarnainnya surga. Fala tutbi'un nadrata, maka janganlah engkau ikuti satu pandangan dengan pandangan berikutnya, yaitu pandangan, janganlah engkau ikuti pandangan yang tidak sengaja dengan pandangan berikutnya yang tidak sengaja. Artinya janganlah engkau mengulang pandangan pada memandang sesuatu yang tidak halal bagimu. Namun jika engkau melihat sesuatu yang tidak halal untuk dilihat secara sengaja, maka segeralah engkau alihkan pandanganmu kepada yang lain. Fa innama lakal ula, sesungguhnya bagimu menjadi, ya, bagimu adalah pandangan yang pertama, yaitu pandangan yang tidak sengaja. Walaisat lakal akhiratu, dan tidak ada bagimu pandangan yang lain, yaitu pandangan yang sengaja. Bahkan pandangan yang lain, pandangan yang kedua itu adalah pandangan yang akan menjadi dosa dan maksiat bagimu, karena dia terjadi secara sengaja dan tidak dipaksa. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Ahmad. Dan dalam hadis ini juga diriatkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Dawud dari Buraidah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Ali, jangan engkau ikuti pandangan yang tidak sengaja dengan pandangan yang sengaja. Fa inna malakal ula, yang menjadi hakmu adalah pandangan yang pertama yang tidak sengaja, dan tidaklah menjadi hakmu pandangan berikutnya. Hadis ini dikomentari oleh At-Tirmidzi, hadis hasan gharib. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, ya, dalam hadis ini kita jumpai salah satu sebutan dan gelaran untuk Ali, yaitu Dzulqarnain, yang mana asalnya adalah pemilik dua tanduk. Ya, karena Ali disebut dengan Dzulqarnain, di sini ada beberapa penjelasan. Yang pertama, maknanya Ali adalah Dzulqarnain umat ini, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ali disebut dengan pemilik dua tanduk dari umat ini dikarenakan ada dua luka di kepala Ali, yaitu di kepalanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang pertama, salah satu dari luka tersebut adalah luka dari yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Muljim. Abdurrahman bin Muljim al-Qurazi, salah satu orang Khawarij yang kemudian menikam Ali dari belakang, yang ini menyebabkan wafatnya Ali bin Abi Thalib dan syahidnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika Ali hendak mengerjakan sholat subuh di Masjid Kufah. Yang ini adalah kejadian tahun 40 Hijriah. Dan dengan terbunuhnya Ali, maka berakhirlah masa khilafah Ar-Rasyidin. Ya, sedangkan luka yang kedua adalah luka yang dialami oleh Ali ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, yaitu luka ketika Ali bertarung dengan Amr ibn Wud. Pertarungan ini terjadi pada saat perang Khandaq tahun 5 Hijriah. Jadi ceritanya Amr bin Abdi Wud itu memaksakan diri untuk memasuki parit yang digali oleh Nabi dan para sahabat dengan menggunakan kudanya saat perang Ahzab. Maksud dari Amr adalah meminta untuk duel satu lawan satu. Dan Amr ibn Abi Wud ini min fursanil musyrikin, jago penunggang kuda dari kalangan orang musyrik Mekah dan termasuk jagoannya. Maka yang keluar menghadapi Amr ibn Abi Wud ini adalah Ali bin Abi Thalib. Yang ringkasnya Ali bin Abi Thalib bisa mengalahkan dan membunuh Amr ibn Abi Wud dengan meninggalkan sisa ada luka di kepala yang berhasil dilakukan oleh Amr ibn Abi Wud di kepalanya Ali bin Abi Thalib. Penjelasan yang kedua mengatakan bahasanya yang dimaksudkan bahasanya Ali bin Abi Thalib adalah Dzulqarnain al-Jannah. Dzulqarnainnya surga dalam pengertian dzu tarfaiha, yang memiliki dua sisi, dua ujungnya surga. Artinya adalah seorang yang memungkinkan untuk berjalan di semua penjuru surga sebagaimana yang dilakukan oleh Dzulqarnain yang Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi, yang berjalan mengelilingi dunia. Itu dua penjelasan tentang kenapa Ali disebut dengan Dzulqarnaiha. Ya, di hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahasanya jika seorang laki-laki tanpa sengaja memandang perempuan maka itu tidak mengapa, namun dia punya kewajiban untuk segera mengalihkan pandangannya ke arah yang lain. Pandangan yang tidak sengaja itu tidak berdosa, sedangkan pandangan sengaja yang terjadi itu itulah yang bernilai dosa. Kemudian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, hadis selanjutnya, hadis yang ketujuh dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, Nabi menyampaikan kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina. Semua anak Adam, artinya semua manusia itu pasti melakukan zina, yaitu fawa mudrikun dalika la muhalata. Maka semua anak keturunan Adam pasti melakukan zina dan itu tidak boleh, tidak pasti terjadi. Itu zina adalah makna yang luas. Kemudian Nabi jelaskan lebih detail dengan Nabi katakan dua mata zinanya adalah pandangan dan penglihatan. Yaitu dua mata itu berzina dan bentuk zinanya adalah at-taladud, merasakan kenikmatan, merasakan kesenangan dengan memandang mahasinin nisa, hal-hal yang menarik dari fisik seorang perempuan yang bukan istrinya. Maka itu zinanya mata. Wal udhunani zinahuma al-istima', dan dua telinga zinanya adalah mendengarkan. Maknanya yaitu memasang pendengaran, memasang telinga untuk mendengarkan suara wanita, because ditaladzuz, dengan tujuan untuk menikmati empuknya, kemudian desahannya suara wanita. Kemudian zina walisa, dan zinanya lidah, adalah berbicara, yaitu yang dimaksudkan adalah at-tahadduts ma'al mar'ah. Zinanya lidah adalah ngobrol dengan perempuan, boleh jadi di dunia nyata ataupun di dunia maya. Ngobrol bersama perempuan dengan perkataan yang nyerempet-nyerempet. Ya, demikian juga waqata al-ghazal, demikian juga termasuk zina lisan adalah kata-kata godaan, menggoda cara yang lewat, ya, dan atau kemudian menggoda pramuniaga yang melayani, maka itu adalah zina lisan, ya, zina lisan. Kemudian waliyatu zinaha al-batshu, dan yang namanya tangan zinanya adalah memegang, al-imsak bil mar'ah, memegang perempuan, walam su'a'da'iha, dan menyentuh anggota badan perempuan. Ini zinanya tangan. Warijlu zinaha al-khuta, dan kaki zinanya adalah dengan langkah kaki, yaitu al-mashyu ilaiha, langkah kaki berjalan mendekati perempuan. Itu adalah zina, zinanya kaki. Wal qalbu yahwi wa yatamanna, sedangkan zinanya hati adalah menginginkan dan berangan-angan. Dan ayat yang lain, wa nafsu tamanna wa tashtahi, dan jiwa zinanya adalah berangan-angan dan menginginkan. Kemudian wa yusaddiqu dhalikal farju, dan apakah zina-zina di atas itu menjadi kenyataan, maka kemaluanlah yang akan membenarkannya ataukah mendustakannya. Artinya tidaklah difonis, tidaklah ada fonis atas perbuatan anggota-anggota badan di atas, tidaklah difonis dengan fonis zina, kecuali manakala farji bertemu dengan farji. Maka dari sini maka bisa kita simpulkan bahasanya innama arada bi fi'lihi, bahasanya maksud dari perbuatan-perbuatan anggota badan di atas adalah mukaddimah untuk zina. Mukaddimah untuk zina. Demikian yang disediakan oleh Muslim dan Bukhari, Abu Dawud serta Nasa'i. Dalam salah satu riwayat Muslim dan Abu Dawud ada tambahan, dua tangan zinanya itu bisa berzina, zinanya menyentuh, dua kaki berzina dan zina keduanya berjalan, wal famu yasni, dan tambahannya mulut juga bisa berzina, dan zina mulut adalah al-kubulu, adalah ciuman pakai mulut. Maka di sini perbuatan anggota-anggota badan di atas, lidah, mulut, tangan dan seterusnya, itu disebut zina dikarenakan itu semua adalah mukaddimah menuju zina, yang mendorong orang untuk melakukan zina dan mendekatkan orang kepada zina. Dan Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabu zina, janganlah kalian mendekati zina. Ya, demikian di surah Al-Isra ayat yang ke-32. Makna ayat di surah Al-Isra 32 ini artinya janganlah kalian melakukan sarana-sarana yang mengantarkan kepada zina, yaitu memandangi perempuan yang tidak halal untuk dipandangi, menyentuhnya dan menciumnya dan yang lainnya, yang itu semua nanti akan mengantarkan kepada al-wuqu' fihi, terjumus dalam zina sesungguhnya. Maka berdasarkan hadis ini, maka zina itu ada dua macam, zina majasi dan zina hakiki. Zina majasi itulah zina yang dilakukan oleh tangan, oleh kaki, oleh lisan, oleh lidah, oleh mulut, oleh mata, oleh telinga. Ini semua adalah zina. Dan ini disebut zina karena dia adalah sarana yang mengantarkan kepada zina yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua ada zina hakiki, itulah zinanya kemaluan, yang itulah yang menyebabkan adanya hukuman manakala kemaluan bertemu dengan kemaluan. Maka zina kemaluan itu tidak akan terjadi tiba-tiba, zina pemaluan itu normalnya tidak akan terjadi tiba-tiba, ada mukaddimahnya. Ya, mukaddimahnya adalah ya, aktivitas-aktivitas anggota badan yang tadi telah kita sebutkan, aktivitas tangan, aktivitas mulut, dan diantaranya tadi disampaikan bahasanya zina lisan adalah berbicara dengan perempuan, berbicara dengan lawan jenis lebih dari kebutuhan, ya, cuma candaan, hahihi yang tidak ada perlunya, ya, kalau di medsos ada wika-wika, nah, ya, yang tidak ada gunanya dengan lawan jenis, ya, maka ini adalah zina. Ya, maka perhatikan para pengguna medsos, bahasanya ya, yang dimaksud dengan di antara yang disebut dengan sebutan zina, ya, adalah zina lisan, yang maknanya adalah zina lisan adalah at-tahadduthu ma'al mar'ah, ya, ngobrol yang tidak ada perlunya manfaatnya dengan perempuan, ya, dengan lawan jenis. Dan baik ini obrolan dunia nyata secara langsung ataupun obrolan di dunia maya dengan baik itu di publik, di tempat publik, di komen, atau di tempat yang privat, ya, karena japri. Maka obrolan semacam ini, terutama ketika obrolan tersebut adalah obrolan di luar kadar kebutuhan dan keperluan, itu bagian dari az-zina. Dan tentu lebih jelek lagi jika ini dilakukan di ruang publik, ya, di komen status Facebook, ya. Maka ini tentu lebih jelek lagi, tidak selayaknya seorang muslim melakukannya, apalagi muslim yang sudah mengenal pengajian, yang rajin ngaji. Maka ini satu hal yang tidak benar. Ini Nabi katakan zina. Kenapa seorang muslim masih santai melakukannya? Sudah diingatkan namun tidak mau ingat. Sudah di sudah diperingatkan namun masih saja tetap melakukannya. Maka ini tentu satu hal yang sangat-sangat buruk, apalagi kalau itu dilakukan di ranah publik. Maka itu tentunya namanya mujahara, namanya tidak tahu malu, terang-terangan. Dan ini adalah satu hal yang menyebabkan dosa kecil itu jadi dosa besar jika dilakukan di area-area publik. Di area publik tidak harus area publik di dunia nyata, ada juga area publik di dunia maya. Ketika status itu, statusnya itu setting publik atau di setting bisa diakses oleh semua teman, maka itu statusnya adalah area publik. Kemudian hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama untuk melarang jabatan dengan lawan jenis, karena menyentuh lawan jenis Nabi katakan itulah zinanya tangan. Kemudian hadis ini dalil bahasan yang namanya membenarkan dan meyakini itu tidak hanya perbuatan hati namun juga perbuatan anggota badan. Nabi katakan wa yusaddiqu dzalikal farju, dan kemaluanlah yang membenarkan zina ataukah mendustakannya. Maka membenarkan dan mendustakan itu bukan hanya perbuatan hati namun juga bisa perbuatan anggota badan. Kemudian hadis selanjutnya dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan ainani tasniyani, dua mata itu bisa berzina, dua kaki juga bisa berzina, sebagaimana wal farju yazni, kemaluan pun berzina. Diat ke Imam Ahmad, kata Al-Hafidz Al-Mundhiri dengan sanad yang sahih. Kemudian hadis yang lain dari Jarir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan terhadap lawan jenis secara tidak sengaja. Maka Nabi katakan, ya, palingkanlah pandanganmu, alihkanlah pandanganmu ke arah yang lain. Diatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Hadis yang lain, hadis selanjutnya, hadis yang ke-10 dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ithmu hawazul qulubi." Yang namanya dosa itu adalah yang mengguncangkan hati. Wa ma min nadratin illa walisyaitani fiha matma'un. Dan tidak ada pandangan terhadap lawan jenis, tidak ada satu pun pandangan kepada lawan jenis kecuali setan punya harapan di dalamnya, yaitu keinginan, harapan dan angan-angan. Di annahu, karena yang namanya pandangan ini, maka karena setan itu adalah makhluk yang merusak, dia akan atau karena pandangan itu satu hal yang gawat dampaknya, karena dia akan berbuah berbagai macam pelanggaran dan kesalahan berikutnya. Oleh karena itu, orang yang berakal sehat akan menjaga anggota badannya dari segala dosa, meskipun itu tergolong dosa kecil, dan jangan kemudian larut dalam melakukan hal-hal yang merupakan mukadimah dan pengantar yang mengantarkan pada perbuatan yang keji, karena dikhawatirkan nanti pada akhirnya akan berhasil digoda dan dijumuskan oleh setan. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan yang lainnya. Dan para perawinya kata Al-Hafidz Al-Mundhiri, tidak aku ketahui adanya perawi riwayat ini yang majruhan, ya, dinilai cacat oleh para ulama hadis. Akan tapi ada yang mengatakan yang benar ini adalah mauquf perkataan Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud menyampaikan dalam hadis ini, dalam perkataan beliau ini, bahwasanya dosa itu ada indikator internalnya selama hati itu masih hati yang sehat. Maka ketika hati itu masih hati yang sehat, maka ada indikator internal, untuk menengarai ini satu hal yang nilainya dosa ataukah tidak, yaitu ketika dilakukan hati itu berdebar, ketika dilakukan hati itu cemas, hati was-was, maka itu dosa. Oleh karena itu, maka ketika seorang siswa atau mahasiswa duduk di ruang ujian dan mau mencontek, maka tentu ada was-was, ada berdebar-debar. Jika demikian, maka itu indikator dari hati, maka hati telah meniupkan peluit, telah nyemprit bahwasanya ini satu hal yang terlarang, satu hal yang bernilai dosa. Namun indikator internal dosa ini hanya ini berlaku manakala hati itu adalah hati yang sehat. Hati itu sehat, maka kita bisa menggunakan hati yang sehat untuk menengarai sesuatu itu nilainya dosa ataukah tidak, terutama ketika kita dalam kondisi bimbang karena adanya dua pendapat dalam masalah ini, atau adanya dua dalil yang nampaknya kontradiktif dalam masalah ini, maka kita bisa mengacu tindakan apa yang tepat untuk kita lakukan dengan menimbang saran hati nurani yang sehat. Adapun hati yang sudah mati karena orang yang terbiasa dengan maksiat, maka tidak ada deg-degan, tidak ada degup kencang, tidak ada was-was ketika melakukan maksiat, maka tidak bisa jadi tolak ukur. Kemudian tadi disampaikan bahwasanya dalam setiap pandangan, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dalam setiap pandangan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya, setan itu punya harapan, harapan bahwasanya ini bisa jadi langkah awal untuk terjadinya pelanggaran dan kemaksiatan berikutnya dan berikutnya. Ya, demikian kurang lebih yang kami sampaikan sebagai materi pengantar untuk acara kita dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan jadi nasihat bersama untuk kita semua, dan orang yang paling butuh dengan nasihat-nasihat di atas adalah yang menyampaikannya dan yang membacakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiat untuk menjaga hafalan Al-Quran dengan banyaknya kemaksiatan yang ada di sekeliling kita, maka kiat pokoknya adalah mengamalkan firman Allah Ta'ala di surat At-Taghabun ayat yang ke-16, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semaksimal kemampuan kalian. Dan dan kiat berikutnya tentu adalah rasa takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan takut kepada dosa, perasaan takut kepada maksiat itu akan membantu kita untuk bisa meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Namun kalau kadar rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkurang, tentu ini akan menyebabkan orang longgar dengan maksiat-maksiat yang ada. Nah, yang saya sarankan tukar biodata terlebih dahulu, sebelum melihat secara langsung. Artinya jika di situ sudah tidak ada kecocokan, berkenaan dengan tinggi badan, warna kulit, atau pendidikan, atau asal keluarga, kondisi keluarga, maka bisa kemudian mundur tanpa ada jejak-jejak yang tidak mengenakkan di hati. Dan hanya kalau sudah ketemu orangnya, sudah ngobrol, dia sudah punya harapan yang bahkan boleh jadi harapan yang sudah cukup besar, ternyata setelah itu tidak jadi, maka itu akan meninggalkan jejak-jejak yang penuh kenangan namun kenangan yang baik. Nah, karena itu yang lebih saya sarankan agar seandainya ada ketidakcocokan, berangkat dari data-data yang ada sebelum lihat langsung orangnya. Nah, ketika seorang istri menjumpai kondisi demikian, maka satu hal yang patut untuk dibicarakan dengan suami secara berdua adalah diingatkan tentang misi rumah tangga ini dibangun. Kalau rumah tangga itu di awal itu ada visi dan misi yang jelas, maka nanti semua akan bisa dikembalikan pada visi dan misi awal. Kita ingin bangun rumah tangga ini untuk mencari ridha Allah misalnya. Itulah yang sudah diikrarkan bersama, sudah dikonsep bersama, dikonsep berdua. Maka ketika setelah berjalannya hari, kemudian keadaan suami mengalami perubahan, kemudian malas dan sulit untuk dibangunkan untuk sholat, padahal tanpa alasan, artinya istirahat sudah cukup, maka tentu perlu diajak ngobrol berdua. Boleh jadi keluar, suami istri keluar berdua, cari rumah makan atau yang lain, dan ngobrol berdua. Ini saya perhatikan mas, mulai sudah sepekan ini, dua pekan ini sulit dibangunkan untuk sholat subuh. Maka padahal dulu kita bangun rumah tangga ini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk tolong menolong dalam ketaatan. Dan saya sudah berupaya untuk menjalankan fungsi tolong menolong dalam ketaatan, yaitu membangunkan suami. Maka gimana ini baiknya mas rumah tangga kita? Atau kemudian diingatkan bahasanya mas ini kan imam saya, pemimpin rumah ini, bahtera ini. Gimana nasib kapal yang sudah layarnya sudah telah terbuka, telah berkembang, dalam keadaan nahkodanya tidak memperhatikan hal-hal yang mendasar untuk berjalan baiknya bahtera ini. Maka ingatkan suami dengan hal itu. Ya, demikian juga jika mas kondisinya kondisi yang memungkinkan, ya maka mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sampaikan bahasanya Allah merahmati seorang istri yang membangunkan suaminya untuk sholat malam. Jika tidak mau bangun maka diambilkan air. Maka apalagi jika demikian sholat malam, maka apalagi sholat yang wajib. Maka tentu Nabi berhak untuk mendapatkan sikap semacam itu. Dibangunkan, mau bangun, ya dibawa air. Dan meskipun suaminya marah, istri tidaklah berdosa karena ini. Tentu ketika ini memang tidak mau bangun tanpa alasan. Dan hanya kalau memang kondisinya kondisi dia kecapean, dia kurang istirahat, memang karena aktivitas yang demikian banyak, maka nanti boleh jadi itu bisa menjadi pertimbangan untuk tidak ketika memakluminya ketika tidak bangun di awal waktu. Namun jangan sampai dia belum sholat padahal waktu sudah hampir habis. Benar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mentalak Hafsah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengirim Malaikat Jibril untuk menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memerintahkan Rasul untuk merujuk Hafsah karena dia adalah sawamah kawamah. Dia adalah wanita yang rajin puasa sunnah dan rajin sholat malam. Maka di sini kita ambil pelajaran bahasanya hendaklah di antara faktor yang patut dipertimbangkan oleh para suami untuk mempertahankan istrinya dan rumah tangganya adalah ibadah istrinya. Ketika istri punya kekurangan, hal-hal yang bikin kecewa atau bahkan sering bikin sakit hati, namun dia adalah seorang yang sawamah kawamah, seorang yang rajin sholat, bahkan sholat-sholat sunnah, rajin puasa sunnah, maka itu satu hal yang langka di dunia wanita. Wanita-wanita yang boleh jadi wanita-wanita yang rajin pengajian, kemudian fokus sholat sunnahnya, Tuhannya, rawatibnya, witirnya, itu satu hal ya tidak mudah dijumpai. Maka ketika ada hal-hal yang mengecewakan atau kurang berkenan atau bahkan sering pada diri istri, namun dia punya kelebihan dalam masalah ini, maka ketahuilah bahwasanya dia wanita istimewa. Pertahankan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya melalui malaikat Jibril untuk merujuk kembali Hafsah binti Umar radallahu anhuma. Maka Hafsah binti Umar pernah Nabi talak dengan talak satu. Tentu yang namanya perbuatan haram itu bertingkat-tingkat. Ketika semakin besar dampaknya, maka semakin besar dosanya. Dan tidaklah diragukan, tentu zina kemaluan itu jauh lebih besar daripada zina mata. Namun tidak boleh kalimat ini digunakan untuk meremehkan zina mata. Karena begitu diremehkan, ingat, seandainya itu dosa kecil, dia akan langsung menjadi dosa besar. Nah, di antara karena dosa kecil itu menjadi dosa besar dalam empat keadaan. Yang pertama ketika diremehkan. Yang kedua ketika dilakukan tanpa ada rasa malu. Karena dilakukan di area-area publik. Yang bisa diakses oleh banyak orang. Maka dosa kecil akan jadi dosa besar. Yang ketiga dilakukan terus-menerus. Kemudian yang keempat dilakukan oleh orang yang seharusnya jadi teladan bagi kawan-kawannya, tetangganya dan masyarakatnya. Berkenaan dengan dakwah keluarga, maka dakwah keluarga itu harus dilakukan dengan bijak, dilakukan dengan cara-cara yang elegan, cara-cara yang santun, cara-cara yang cerdas. Karena kita berdakwah dengan orang yang berjasa dalam hidup kita. Kita mau mengajak orang yang lebih tua daripada kita. Dan di antara kiat penting, kiat pokok untuk itu adalah dakwah dengan akhlak mulia. Buktikan setelah kita kenal Islam, lebih setelah kita lebih melek tentang Islam, akhlak kita adalah akhlak yang luar biasa. Dan di zaman dan adab kita adab yang luar biasa. Masa kita di zaman ini dalam kondisi krisis akhlak, krisis adab. Ketika seorang yang telah belajar Islam dan semakin cinta dengan Islam bisa menampakkan akhlak yang luar biasa dan adab yang demikian luhur, maka ini akan bikin orang lain sangat berkesan dan jejak kaku. Dan berarti ada kekaguman, ada rasa hormat. Akan masuk dari situ rasa hormat. Dan jadilah kita orang yang selaras antara ucapan dan perbuatan. Karena kalimat yang sama diucapkan oleh orang yang selaras ucapan dan perbuatannya dengan orang yang tidak selaras ucapan dan perbuatannya berbeda nilainya, kesannya. Ketika kita adalah orang yang semaksimal mungkin selaras ucapan dan perbuatan kita, maka satu kalimat nasihat pendek yang kita ucapkan bisa jadi itu masuk ke dalam hati, langsung menghunjam ke dalam hati. Adapun orang yang ucapan dengan perbuatannya tidak selaras, maka dia berbusa-busa ucapan dia keluarkan, berember-ember ucapan dia keluarkan dari lisannya, maka ini efeknya tidak signifikan, efeknya tidak kemudian tidak berimbas dan berefek yang sebagaimana yang diharapkan. Maka jadilah orang yang selaras antara ucapan dan perbuatan. Nasihat-nasihat dengan perbuatan kita itu selaras, agar kalimat-kalimat yang kita sampaikan itu kalimat-kalimat yang berkesan. Demikian juga ketika kita sudah punya timing yang tepat, pas untuk masuk menyampaikan sejumlah kalimat-kalimat nasihat, maka betul-betul kalimat, jadikan kalimat ini berasal dari hati. Karena kalimat yang berasal dari hati akan masuk ke dalam hati. Adapun kalimat yang cuma berasal dari mulut itu cuma akan masuk ke telinga tanpa masuk ke hati. Kemudian kiat penting sekali ketika kita ingin mendakwai keluarga, dalam hal ini orang tua, dalam ini ayah, maka kalau orang tua kita kondisinya sangat-sangat awam dan kondisinya perhatiannya terhadap dunia itu masih cukup besar, maka di antara kiat efektif adalah buktikan kalau kita adalah anak yang sukses atau lumayan sukses dalam masalah dunia. Kita tidak banyak minta tolong pada orang tua bapak tentang masalah keuangan, bahkan kita banyak bantu bapak dalam masalah keuangan. Maka anak ya kemudian banyak bantu orang tuanya dalam masalah keuangan, itu kata-katanya akan demikian dihormati oleh orang tuanya, bapak akan hormat sama kita. Dan jika ini kondisi ini terwujud, maka menyampaikan pesan-pesan dakwah, pesan-pesan keislaman itu akan bisa lebih diterima. Nah, pertama tentu bahasanya poligami adalah syariat, syariat yang mulia. Dan satu hal yang patut kita ingat, bahasanya kita semua adalah duta-duta Islam. Kita semua adalah duta-duta Islam. Maka ketika kita melakukan salah satu syariat, namun kita melakukannya dengan tidak tepat, timbul kemudian menimbulkan kemudian kita jalankan dengan tidak tepat dalam kasus ini, ada yang terlantar, ada yang terzalimi. Maka ingat, yang rusak dalam hal ini bukan hanya pribadi kita dan nama baik kita, namun karena kita adalah duta-duta Islam, maka orang pun akan menghubung-hubungkannya dengan keislaman kita, dengan ngajinya kita, dan yang lainnya. Oleh karena itu sadari hal ini, bahasanya setiap kita adalah duta Islam. Maka ketika kita ingin menjalankan salah satu hal yang Allah bolehkan, maka siapkanlah semaksimal mungkin sehingga tidak menimbulkan dampak negatif dan kesan-kesan yang tidak positif. Sehingga karena jika ini terjadi, ingat yang kena imbasnya bukan hanya nama kita pribadi, namun pengajiannya, Islamnya, bahkan berjadi ustadznya, ustadz yang kena imbasnya. Oleh karena itu, maka hal yang pokok untuk orang seorang laki-laki yang berniat untuk berpoligami, sudahkah Anda pelajari fikih poligami? Ada buku bagus fikih Ta'addudz Zawjat karya Syekh Mustafa Al-Adawi. Itu mungkin fikih praktis atau kemudian fikih dasar untuk poligami. Maka jika kita mengacu pada buku ini, sudahkah membaca buku ini, mengkajinya? Artinya sudah punya kesiapan bekal dari sisi ilmu. Jika ini sudah dimiliki, maka yang perlu kemudian yang terakhir yang penting, siapkan istri yang pertama dengan baik, karena realita menunjukkan bahwasanya keberhasilan keluarga poligami itu sangat ditentukan oleh gimana kondisi istri yang pertama. Jika kondisi istri pertama itu bisa dikondisikan sedemikian rupa, maka keluarga poligami ini akan jadi keluarga poligami yang indah. Sehingga maksud dari poligami itu terwujud, yaitu membangun istana yang kedua, membangun istana yang ketiga, dengan tetap mempertahankan istana yang pertama. Jangan kemudian membangun rumah baru dengan merobohkan dan menghancurkan rumah yang lama. Ini satu hal yang tidak benar. Nah, berdoalah dengan doanya para dengan doa yang Allah contohkan, Allah ceritakan dalam Al-Quran, doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, kemudian doa Rabbi habli minas salihin, dan doa-doa yang lain yang ada dalam Al-Quran. Jadi adakah doa secara khusus? Jawabannya ada. Demikian juga doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ini semua doa-doa yang bisa dipakai untuk mewujudkan niat yang ditanyakan. Nah, tanpa bermaksud untuk menyalahkan, seringnya dan umumnya rusaknya anak itu karena rusaknya orang tuanya. Lihat kondisi orang tuanya, kondisi bapaknya, kondisi ibunya. Oh, ternyata bapaknya sibuk dengan HP-nya, ibunya sibuk dengan HP-nya. Anak tidak pernah mendapatkan perhatian, cuma mendapatkan sisa waktu saja. Atau kemudian orang tua itu merasa bahwasannya dia tidak punya tanggung jawab mendidik anak. Yang penting sudah disekolahkan, sudah dibayarin, kemudian sudah selesai, kemudian orang tua terima jadi anaknya jadi anak yang berbakti dan seterusnya. Banyak kondisi demikian. Banyak kondisi demikian, maka pelajaran bagi yang lain bahwasanya umumnya kerusakan anak dari zaman ke zaman itu karena faktor orang tua, kelalaian orang tua, orang tua yang dibahasannya Ustaz Abdul Hazim itu orang tua pemadam kebakaran, orang tua pemadam kebakaran. Coba bisa di mungkin ditelaah ceramah dari Ustaz Abdul Hazim Hafizullah Ta'ala tentang orang tua pemadam kebakaran. Jadi banyak orang tua itu statusnya orang tua pemadam kebakaran, ribut setelah api membesar itu baru ribut, baru kemudian galau, baru kemudian bingung, baru kemudian ini setelah api membesar. Dan ketika api itu kemudian baru gelagatnya, tidak tanggap, tidak sensitif, sensitifnya lemah. Padahal itu yang penting. Ketika masih kecil, gejala api itu masih kecil, banyak orang tua mengatakan tidak apa-apa, masih anak-anak. Nanti kalau sudah gede lah ngerti sendiri. Kalau sudah besar nanti tahu. Ini Tidak apa-apa, ya, wajar anak nakal seperti itu. Nah, ya, banyak orang tua demikian. Ya, jadi orang tua pemadam kebakaran ribut setelah ya, setelah semuanya terlambat. Ya, tanpa bermaksud menyalahkan untuk mengambil pelajaran bagi yang lainnya. Ya, ya, maka itu introspeksi yang perlu dilakukan oleh orang tua. Apakah anak telah dididik secara baik, diberikan perhatiannya, diberikan haknya? Apakah kemudian rumah itu bisa menjadi rumah yang sakinah, yang penuh ketenangan? Apa itu rumah yang sakinah? Rumah yang menimbulkan kangen. Anak itu kangen untuk pulang ke rumah. Di sana dia jumpai apa yang dia harapkan. Maka di rumah, di keluarga tersebut adakah sakinah? Adakah rasa kangen ketemu dengan bapak dan ibu? Adakah rasa kangen pulang ke rumah? Maka ketika ternyata rumah tangga yang tercipta tidak mewujudkan sakinah, tidak terwujud sakinah yang diharapkan, maka akan terjadilah hal-hal semacam itu. Dan ketika kejadiannya telah demikian, maka yang kita bisa lakukan adalah semaksimal yang bisa kita lakukan sebagai orang tua. Di antaranya adalah tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk serius berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ketulusan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'wata da'i idza da'an." Jika hamba bertanya kepada aku tentang diriku, maka katakanlah misalnya aku dekat, aku jawab. Uji muda pada da'i, doanya orang yang berdoa, idza da'an, jika dia berdoa. Ayat ini sebenarnya kalau kita lihat secara makna sudah cukup. Seandainya bunyi ayatnya, aku kabulkan doa orang yang berdoa, titik. Tidak perlu jika dia berdoa. Kemudian di sini ditambahkan kata-kata jika dia berdoa. Apa maknanya? Apa faedahnya? Maknanya artinya jika dia serius berdoa, dia sungguh-sungguh berdoa. Dan maka doa itu adalah doa yang Allah kabulkan manakala kita serius dan sungguh-sungguh berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa itu adalah doa yang serius dan sungguh-sungguh manakala ada padanya beberapa unsur, dua atau tiga unsur pokok agar doa adalah doa yang serius dan sungguh-sungguh. Yang pertama, kita betul-betul merasa berhajat dan butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini biasanya umumnya terjadi pada banyak orang manakala dia sudah bisa melepaskan kepediannya dengan jerih payahnya, usahanya, kemampuannya. Dia sudah kemudian merasa mentok. Nah, maka nanti dia akan betul-betul merasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, yakin bahasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan doa hambanya. Yang punya hati anak itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kepada yang memegang hati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah belokkan hati anak itu kepada ke arah yang lebih baik. Kemudian dan yang ketiga, seorang akan serius berdoa kepada Allah kalau yakin Allah itu dan yang Maha Pemurah. Allah itu Maha Pemurah. Tidak ada yang sulit bagi Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan dia adalah Zat yang Maha Pemurah. Maka kita akan bisa berdoa dengan serius dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Demikian juga nasihat dan yang lainnya. Upayakan orang tua ini tidak menjadi orang yang menolong anak dalam melakukan maksiat. Maka jangan biayai anak tersebut. Hentikan subsidi macam-macam. Jangan kemudian sampaikan bahasanya tidak ingin bahasanya harta ini dipakai untuk kegiatan yang tidak jelas. Dan sampaikan jika dia anak laki-laki, bahasanya mas bapakmu itu hanya berkewajiban untuk menafkahimu sampai kamu balik. Kamu balik, sudah balik dari 15 tahun, kamu tidak ada kewajiban. Apalagi jika itu untuk hura-hura, apalagi untuk faya-faya dan untuk maksiat. Maka seandainya untuk hal yang mubah saja, apa sudah tidak wajib. Ketika anak laki-laki sudah berumur 15 tahun, sebagaimana penjelasan dan sebagaimana pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama. Demikian komentar dan saran yang bisa kami sampaikan.